بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين فرع إذا ادعت المرأة enggak ada idda-idanya far'un ادعت المرأة البكارة أي بكارة أو الثيوبة فقطع السمي فقطع السيمري والماوردي بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم قال الماوردي ولا تسأل عن الوطئ ولا يشترط أن يكون لها زوج قال الشاسي وفي هذا نظر لأنها ربما أذهبت بكارتها بعصبعها فله أن يسألها فإن اتهمها حلفها. Teman-teman yang dirahmati Allah, sampai pada masalah kalau wali udah kita jelasin, wali bagi si janda. Ini kalau kemudian ada perempuan yang mengaku perawan padahal terlihatnya janda, atau ada orang yang ngaku janda padahal terlihatnya perawan, begitu. Far'un cabang masalah, kata Imam Taqiyuddin Al-Alisi rahimahullahu ta'ala, idda'atil mar'atul bikarota wa suyuba awi suyubata. Ada seorang perempuan yang idda'at, mengklaim, al-bikarah, bahwa dirinya perawan, awi suyubah, atau dirinya adalah janda. Jadi untuk menetapkan bahwa perempuan itu janda atau perawan, dan dia ada pengakuan dari dirinya. Maka kata Imam As-Saimiri, faqata As-Saimiri wal Mawardi, kata Imam As-Saimiri dan Imam Al-Mawardi, qata'a, menetapkan, mematenkan, memastikan, bi annal qawla qawluha, bahwa perkataan untuk menjadikan standar dasar apakah dia perawan atau janda, ya perkataan si perempuan itu sendiri. Idza da'at, kalau dia ngakunya perawan, ya perawan. Kalau dia ngakunya janda, kita bilang janda. Li'annal qawla qawluha. Jadi perkataan yang dipakai adalah perkataannya si wanita tersebut. Wala yukshafu haluha, dan enggak perlu dicari. Enggak perlu dicari-cari, enggak perlu diteliti haluha, keadaan sebenarnya. Dia ngomongnya janda. Ah, jangan-jangan dia janda supaya bisa kawin tanpa izin. Supaya bisa nikah tanpa perlu persetujuan orang tuanya. Biar nanti orang tuanya tinggal akad doang. Ah, coba cek, jangan-jangan dia masih perawan, gitu. Atau dia ngakunya perawan, padahal biar dapat mahar yang gede misalnya, padahal dia janda, gitu. Tapi kata Imam Al-Mawardi, la yukshaf, wa la yukshafu haluha, dan keadaannya tidak perlu diteliti, li'annaha, karena perempuan tersebut a'lam, dia lebih tahu tentang dirinya sendiri. Wala tus'alu 'anil wad'i, dan tidak perlu ditanya tentang wata. Enggak perlu ditanya. Pernah wata ya. Bukannya dulu pernah kawin sama si fulan. Enggak perlu ditanya gitu. Tidak perlu ditanya. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan ayyakuna laha zaujun, gitu. Tidak disyaratkan bahwa dia harus punya suami. Pernah punya suami untuk ngaku janda misalnya. Kan bisa saja janda itu karena perzinahan. Bisa juga janda karena diasbu'iha, kan begitu. Jadi macam-macam. Jadi intinya qaulnya, perkataan yang kita pegang untuk dijadikan standar bahwa dia itu janda atau duda perawan, itu adalah perkataan dirinya. Qala Syasyi, Imam Asy-Syasyi mengatakan, wa fi hadza nadhar. Ini pendapat Imam Al-Mawardi ini perlu diteliti lagi. Ada tinjauan ulang. li'annaha karena bisa saja rubbama li'annaha karena si perempuan itu rubbama bisa saja azhabat bikaratuha dia mengkelapan namanya dia menghilangkan keperawanannya bi isba'iha dengan jarinya falahu ayyas'alaha maka dia berhak untuk nanya. Jadi kan kemarin tuh terakhir di potongan terakhir di paragraf terakhir kita jelasin, kita baca bahwa salah satu hal yang menyebabkan keperawanan hilang itu adalah watu halal, watu syubhat dengan perzinahan. Kalau ada orang yang selaput darah keperawanannya hilang, bisak toh karena kecelakaan atau dengan jarinya atau dengan haddatu toms yaitu haid itu kan enggak kita bilang janda itu. Makanya ketika orang ngaku janda gitu kata Imam Al-Mawardi ya biarin itu pendapat dia maksudnya kita pakai pendapat kita pakai perkataan dia walaupun mungkin hilangnya gara-gara jari kan gitu. Kita enggak usah ngurus. Enggak tapi kata Imam Asy-Syafi'i kudu ditanya jangan-jangan hilang keperawanannya gara-gara jari. Dan hilang keperawanan karena jari itu kan tidak menjadikan dia janda, dia tetap perawan, begitu. Gitu ya. Falahu ayyas alaha, maka laki-laki yang bertanya tentang keperawanan atau janda itu ya dia wajib nanya. Fa in at fa init tahamaha, kalau kemudian dia menuduh bahwa keperawanannya dihasilkan bukan dengan cara keperawanannya. Status jandanya itu dihasilkan bukan karena jalan yang dibenarkan oleh pendapat ulama halafaha maka dia ngambil sumpah aja ya udah kalau gitu sumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya ini adalah janda dan saya janda ini hilangnya karena pernah menikah itu jadi kalau Imam Asy-Syafi'i perlu diteliti kultu kata Imam Taqiyuddin Alis ni kultu saya sih bilangnya begini tabu'un nisa itu kultu tuh begitu kultu kalau saya sih bilangnya begini setelah beliau mengungkapkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Al-Mawardi Imam Al-Mawardi enggak usah nanya yang penting perkataan dia tuh udah jadi standar dasar bahwa dia tuh perawan gitu tapi kata Imam Asy-Syafi'i ya perlu dilihat itu perlu ditinjau nah kata Imam Taqiyuddin Alis ni kultu tabu'un nisa inaza'un ila iddi'a'i nafi ma yajru ila al-'ari tab'un nisa kebiasaan perempuan wataknya perempuan tabiatnya perempuan naza'un maya naza'un itu artinya mayal mayal itu condong condong ila iddi'ai naf'i ma yajuru ila al-'ari kebiasaan perempuan tabiatnya perempuan naza'un itu condong ila iddi'ai untuk mengaku untuk mengklaim nafyi ma yajru ilal ar untuk mengklaim menafikan setiap hal yang justru mengarahkan dia kepada aib begitu fayan bagi muraja'atul qawabiri fi dhalika jadi maksudnya Imam Taqiyuddin Alis ini ngikutin pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang namanya perempuan mah pasti ngomongnya selalu mengarah kepada penafian aib gitu. Kalau dia bilang janda, ya dia kan enggak mungkin jandanya gara-gara dengan jari itu kan aib gitu. Maka daripada enggak ketahuan ini pasti fayan bagi muraja'atul qawabiri fi dzalik. Maka mendingan jangan kita yang meriksa karena kalau kita yang meriksakan kagak enak. Fayan bagi muraja'atul qawabil. Maka baiknya, mestinya muraja'ah al-qawabil, dia nanya atau dia serahkan masalah ini kepada qawabil. Qawabil itu jama' dari qabilah. Qabilah itu kalau bahasa Indonesianya dukun beranak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi qabilah itu adalah perempuan yang biasa membantu wanita lain untuk melahirkan. Wa in kanal aslul bikar. Wa in kana al-aslu al-bikar walaupun aslinya adalah perawan li anna az-zamana qad kathura fasaduhu gitu. walaupun dia adalah perempuan, artinya kalaupun dia ngaku perawan tetap kita periksa gitu. Kenapa harus diperiksa juga, harus datengin qabilah juga? Li'anna az-zaman, karena zaman sekarang qad katsura fasaduhu, telah banyak kerusakan. Ini zaman Imam Taqiyuddin Alawi. Imam Taqiyuddin Alawi itu hidupnya zaman ini nih, abad ke, boleh lihat, abad ke 9 Hijrah. Ah, wafat tahun 829. Dibilang katsura fasaduhu, kerusakan sudah banyak, apalagi kalau sekarang. Oh, sekarang tuh udah jadi, aduh udah banyak. Fala budda min muraja'atil qawabiri, maka harus itu kita merujuk kepada kabilah. Jadi jangan kita yang meriksa, kalau kita yang nanya-nanya dia mau, mendingan datengin aja ke perempuan apa namanya kabilah. Itu al-qawabil, jama' dari kabilah. Wala yakfi sukut, dan tidak cukup kalau kita diam aja. Ihtiyatan, sebagai bentuk menjaga diri, bukan menjaga diri, ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian, lil abdha'i wal ansab, dalam rangka menjaga kehormatan, kemaluan, wal ansab, dan juga keturunan. Karena ini salah satu maqasid syariah. Artinya kan kalau nanti kita bilang dia perawan, kita iyain aja, kan begitu. Nanti dia dinikahin oleh walinya secara paksa tanpa izin, kan kesian, kan begitu. Itu kan namanya zalim. Kalau nanti kita bilang, kalau dia bilang janda, lalu kita diamin karena kita periksa, nanti dia bakal merusak dirinya sendiri, padahal dia masih perawan tapi ngaku janda supaya bisa milih sendiri. Akhirnya dia milih sesuai dengan selera yang tidak sesuai dengan syariat. Itu kan juga mencederai kehormatan abdha wal ansab. Padahal kita diminta oleh syariat untuk menjaga maqasid syariah, salah satunya hifdzul adz, hifdzul nasab wal abdha begitu. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Fi hukmi ikraril mar'ati bin nikah. Fi asli rawdati, kata Imam Taqiyuddin Alisni, fi asli rawdah, dalam kitab rawdatu talibin. Asli rawdatu talibin itu adalah jadi kan rawdatu talibin Imam Nawawi itu ringkesan dari kitab Asyarhul Kabir. Gitu. Jadi kalau disebut asli rawdah, itu adalah asli rawdah. Maksudnya adalah ringkesan benar dari kitab Syarhul Kabir. Kalau disebutin Ziyadatul Raudhah, itulah perkataan Imam Nawawi yang bukan ringkasan dari Syarhul Kabir, Fathul Aziz gitu. Fi asli Raudhati, dalam kitab Raudhatul Talibin, aqarrat li zaujin. Kalau ada perempuan aqarrat li zaujin, dia mengikrarkan diri bahwa dia pernah menikah, kalau dia sudah menikah, dia sudah punya suami. Wa aqarra waliyuha al-maqbul iqraruhu li akhar. Akan tetapi wali, aqarra waliyuha, wali yang aqarra waliyuha al-maqbul iqraruhu, wali yang diterima ikrarnya, wali yang diterima ikrarnya itu adalah wali yang punya hak untuk menikahkan, yaitu bapak dan kakek. Bapak dan kakek, dan dalam hal ini hakim juga, kan gitu. Bapak, kakek, hakim. Kalau seandainya ada perempuan yang mengikrar, ini suami saya yang ini, gitu. Dia nunjuk artis Korea. Kata walinya, wa aqarrat waliyuhal maqbulu ikraruha. Lalu walinya yang diterima ikrarnya, itu bapak, kakek, dan juga hakim, mengikrarkan li akhor. Enggak, bukan itu suaminya. Suaminya yang sebelah situ. Suaminya bukan artis. Suaminya no yang jagain panggung di sampingnya. Gitu. Fahalil maqbulu ikraruha, au ikraruhu, siapa yang diterima ikrarnya si perempuan, pengakuannya si apa, pengakuan si perempuannya apa, pengakuan walinya gitu. Ini perempuan ngaku ibu sudah berkeluarga, sudah bersuami, sudah, suami ibu yang mana nih, nih suami saya, gitu. Dia nunjuk, lalu walinya, enggak, dulu saya enggak nikahin dia sama dia, suaminya itu yang sebelah situ. Ah gitu. Jadi pengakuan si perempuan dengan pengakuan wali yang punya hak untuk menikahkan dan dia ikrarnya diterima, itu tidak sesuai. Fahalil maqbul, maka yang mana yang diterima ikrarnya? Ikraruha, ikrarnya si perempuan atau ikrarnya wali? Fihi wajahani bila tarjih. Dalam masalah ini ada dua pendapat, bila tarjih tanpa dirojihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam dalam Raudhatut Thalibin, tanpa ada tarjihnya, tanpa ada rajihnya. Wallahu alam. Tapi dalam pandangan banyak ulama Syafi'i yang kami baca, itu yang diterima ikrar walinya. Tergantung si gadis perempuan ini apakah dia gadis atau janda. Kalau dia gadis tentu yang diterima adalah ikrar walinya gitu. Karena dia tan akidul aqdu bi siyagihi kan gitu. Akad nikah itu menjadi sah dengan ijab kabulnya si wali, bukan si perempuan. Maka kalau ikrarnya berbeda, maka yang diambil adalah ikrarnya si wali. Kalau anaknya gadis, kalau perawan ini maksudnya dia baru menikah sekarang. Tapi kalau dia sudah pernah menikah sebelumnya begitu dan dia janda, ini yang jadi masalah gitu. Qultu wallahu alam. Tapi qultu kata Imam Taqiyuddin al-Isni, qultu wa fil kifayah li Ibn Rifati, dan dalam kifayah al-kifayah punya Imam Ibn Rifat. Imam Ibn Rifat itu muridnya Imam Nawawi. Kifayahnya namanya kifayatun nabih fi syarhi tanbih. Wa fil kifayati dalam kitab kifayah. Ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni nih. Dia bilang kan kata Imam Ar-Rafi'i, ya dua pendapat itu cuman enggak dijelasin. Qultu kalau kata saya fil kifayati Ibn Rif'ati dalam kitab Ibn Rif'ah al-Kifayah Ibn Rif'ah idza aqarratil mar'atu bin nikah. Kalau perempuan mengklaim, mengaku dengan sebuah pernikahan, wasaddaqaha zawju, gitu. Lalu dibenarkan oleh suami yang ditunjuk bahwa dia itu suaminya. Ibu udah berkeluarga, udah suami ibu yang ini suami ibu. Gitu. Dia ngaku, suami saya adalah Fulan bin Fulan, sekarang lagi ada di sini bekerja sebagai ini, posisinya ini, gitu. Lalu dibenarkan wasaddaqaha zawju, dibenarkan oleh si suami yang diaku tersebut, kubila, maka diterima pengakuannya perempuan. Alal jadid menurut pendapat al jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Fa'ala hadza, maka kalau pakai pendapat ini, oh berarti Imam Taqiyuddin al-Isni milih pendapat Imam Ibnu Rifah. Jadi pengakuan si perempuan itu harus didukung dengan tasdik dari si suaminya. Kalau tidak ada tasdik maka enggak diterima. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini, pendapat Imam Ibnu Rifah, la yakfil itlaq 'alal ashah, tidak cukup klaim yang mutlak begitu saja tanpa ada dukungan pembenaran dari si suami, alal asah menurut pendapat yang sahih. Fala budda an taqul, maka mestinya untuk bisa klaimnya diterima, pengakuannya bahwa dia menikah dengan Fulan bin Fulan diterima, zawajani wariyyi bi adlaini wa ridaya haitsu yu'tabar. Zawajani, aku telah dinikahkan, wariyyi oleh waliku, diadlaini dengan dua saksi yang adil, wa ridhaya dan juga dengan ridhaku. Fa haitsu yu'tabar, yang mana pengakuannya memang pengakuan, apa artinya syarat yang memang yang diterima. Wa kadza law idda'a az-zawja, begitu juga kalau dia mengklaim punya suami. Wa hal yushtaratu adamu takdzibil wali wa syuhudi laha, apakah disyaratkan adamu takdzib, tidak ada pengingkaran daripada wali dan juga para saksi lah terhadap klaimnya si perempuan. Jadi perempuan ngaku nikah sama ini. Mutlak itu. Nah, maka kan harus ada dukungan. Tapi dukungannya enggak ada. Maka untuk diterima apakah harus ada pengingkaran dari wali dan juga saksi gitu. Fihi aujuh. Dalam hal ini ada bukan salah. Wa kadza law idda'a az-zawju. Ini suami ini yang mengklaim, bukan istri. Jadi masalah klaim si istri udah selesai dengan catatan kata Imam Taqiyuddin al-Isni, harus ada dukungan. Apa dukungannya? Yaitu dibenarkan oleh suaminya. Ini sebaliknya nih, bagaimana kalau suaminya yang mengklaim? Laki-laki mengklaim dirinya, saya adalah suaminya Fulanah binti Fulan. Kebetulan Fulanah binti Fulan ini lagi terkenal nih. Lagi viral, duitnya lumayan banyak, diaku. Dan lagi banyak, cuman rada pelo ini perempuan. Gak bisa ngurusin duit, agak rada gila. Jadi adalah kemudian laki-laki yang mengaku saya suaminya fulanah binti fulan begitu. Lawit tarot ada mutakdzibil wali, apakah disyaratkan untuk diterima itu klaimnya si suami? Ada mutakdzibil wali, tidak adanya pengingkaran dari wali dan juga saksi. Apakah disyaratkan harus ditanya dulu walinya mengingkarin apa enggak? Gitu. Jadi enggak cuma diam, harus membuat pernyataan iya atau enggak gitu. Fihi aujuh, dalam pandangan ini, dalam masalah ini ada banyak wajah, ada banyak pandangan ulama. Asahuha, yang paling benar itu lam. Enggak ada syarat. Kalau orang udah ngaku ya udah. Kita iyain bahwa dia adalah suaminya fulana bin fulan. Fulana binti fulan. Jadi pendapat yang paling sahih tidak ada kewajiban untuk menghadirkan atau tidak ada syarat untuk bisa diterima, tidak ada pengingkaran gitu. Qadzumma qala, kemudian dia mengatakan fa idza qabilna iqraruha. Kalau kemudian kita terima iqrarnya, iqrarnya si istri nih. Si perempuan, wa in kadzabahal wali, dan kemudian kalau walinya wa in kadzabahal wali, dan kita dan kadza lalu diingkari oleh si wali, falau aqarrat li syakhsin wa aqarral mujbiru li akhar. Ini gimana sih? Asuhala summa qala fa idza qabilna iqraruha wa in kadzabahal wali. Oh, ini maksudnya beda masalah. Di sini komanya, titiknya kagak beraturan. Jadi tadi kalau suami yang ngaku tidak disyaratkan adanya pengingkaran dari wali. Selesai masalahnya. Thumma qala, kemudian qala mengatakan siapa Imam Ibn Rifa dalam kifayatun nabi fa idza qabilna iqraruha. Kemudian kalau kita terima ikrarnya si istri ini bahwa dia adalah istri daripada suami fulan bin fulan, wa in kadzabahal wali, kalau kemudian walinya mengingkari, falau aqarrat li syahsin, salah satu contohnya kalau dia mengaku atau mengikrar mengaku bahwa dirinya adalah istri dari fulan bin fulan, wa aqarral mujbiru ali akhar, tapi wali mujbirnya mengaku bahwa dia menikah dengan orang yang lain, fahal yuqbalu iqraruhu am iqraruha, apakah yang diterima iqrarnya wali apa iqrarnya si perempuan? Wajahani, ada dua pendapat. Wa hakal imamu, lalu Imam Al-Juwayni itu menceritakan, meriwayatkan, menceritakan anil ashabi, dari banyak sahabat, maksudnya dari banyak ashabul wujuh mazhab Imam Syafi'i, taraddud itu keraguan-raguan, fi qabuli iqraril bikri wa ma'aha mujbir. Beliau menceritakan bahwa para ashabul wujuh ulama Syafi'i itu sepertinya ragu untuk menerima qabul iqraril bikri, mereka ragu untuk menerima iqrarnya perawan, ma'aha wa ma'aha mujbir, dan padahal di situ ada wali mujbirnya gitu. Warajah adamul qabul, kemudian dia merajihkan tidak diterima. Tadi sebagaimana di awal kita bilang bahwa kalau itu perawan maka sulit untuk menerima ikrarnya, karena dia adalah punya wali mujbir, dan akad itu tidak terjadi dengan ijab qabulnya si perawan, tapi ijab qabulnya si wali mujbir. Maka kalau pengakuan perawan yang baru nikah gitu, belum pernah nikah sebelumnya, berbeda dengan pengakuan wali mujbir, maka enggak diterima pengakuannya si perawan, karena akad nikah tidak terjadi dengan ijab qabulnya, tapi terjadi dengan ijab qabul wali mujbir. Maka wali mujbirlah yang diterima. Warajjah adamul qabul, kata Imam Ibn Rif'ah, beliau merajihkan adamul qabul, bahwasanya ikrarnya si perawan tidak diterima. Intaha mulakhosan, selesai sudah summary, ringkasan yang saya ringkas, kata Imam Taqidani ini dari kitab Kifayah An-Nabi fi Syarh At-Tanbih karya Imam Ibnu Rifah. Wallahu a'lam. Wal muharramatu bin nasi arba'ah, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi bin nasi dengan teks Al-Quran ada arba'a asyarata, ada 14. Insyaallah ini besok hari apa namanya, hari Kamis kita mulai tentang perempuan yang haram dinikahi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjut besok. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan mohon dari para asatidz, para masyayikh, para ajengan, para tokoh masyarakat, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, mohon dengan sangat untuk bisa mengoreksi, bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.